Ya, beres. Ini request dari teman-teman Puma. Ku hanya sebatas mengenang wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Puma Community yang suka lagu ini, goyang Puma dong. Merdeka. Bersama kita bisa. Mas Sudik. Sini ke Bu Ren, sini. Sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Terima kasih Puma. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri, aku bersuami, bagaikan bulan dan matahari. Walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Walau kita saling sayang, ya, tak mungkin. Yang sebelah kiri Mas Odik, goyang dong. La la la la la la la la la la la la la la la la. Monata Mania Indonesia, hey. Kita simpan bersama. Monaca. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang, tak mungkin hidup bersama. Terima kasih Puma. Terima kasih Puma Community. Matur suwun. Monata Mania di belakang, goyang dong. La la la la la la. lagi. Terima kasih bos. Ku tak ingin tercinta malah petaka yang kan menimpa kita berdua. Kita saling berharap di dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Terima kasih Tuma. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Terima kasih. Aku suka hahane ayahku.